hiasan bunga mawar harum dan rupawan perhiasan putri kahyangan. Oh bunga mawar lekaslah mengembang, ku ingin mematikan berapa di tamanku tumbuh.